Suzuki Badger 15 dan kita tafsir salat. Pada bab yang ke-15, begitu pula bab yang ke-16 dari kitab Tafsir Shalah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan Al-Jam'u Baina Salatain Lil Musafir, tentang salah satu hukum bagaimana menjama' di antara dua salat ketika seseorang safar. Di kedua bab ini beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala mausulan, di bab ke-15 tambah dengan isyarah kepada hadis Ibn Abbas yang sudah kita lalui di dua bab yang lalu. Qala rahimallahu taala bab yuakhiru dhuhra il asr idza tahala qabla an tazigh asy-syams. Dan bab ke-16 sama, bab idza tahala ba'da ma zaqat asy-syams shalla dhuhra tsumma raqib. Bab seseorang yang sudah siap di kendaraannya untuk melakukan safar sebelum tergelincirnya matahari, sebelum waktu zuhur dia sudah siap-siap untuk safar, tinggal berangkat saja. Apakah dia menyegerakan safarnya atau menunggu sampai datang waktu sholat? Katanya bahwa di yuakhiru dhuhr. Kalau kata seperti itu katanya mengakhirkan sholatnya nanti ketika di perjalanan. Mananya misalnya sekarang waktu dhuhr pukul 12. Sekarang setelah 12 kita sudah siap, tinggal berangkat saja. Apa kita menunggu setengah jam sampai datang waktu dhuhr kemudian sholat baru berangkat? Dalam bab ini kita akan ketahui bahwasanya kita berangkat. Nanti duhurnya diakhirkan. Nanti sesuai dengan kemudahan kita, mau di waktu duhur masih boleh dijama' dengan asar, jama' takdim, dan saya diakhirkan sampai asar, jama' takhir juga boleh. Ya, tidak mesti menunggu sampai datang waktu duhur, kemudian sholat terlebih dahulu baru berangkat. Berangkat. Baik. Fihi Ibn Abbas radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Datang Ibn Abbas yang sudah kita tahu di dua bab yang lalu. Kita akan baca hadis Anas. Qala haddatsana Hasan al-Wasiti. Hasan ibn Abdullah. Qala haddatsana Mufaddal ibn Fadalah. An Uqayl. Uqayl ibn Khalid. An ibn Shihab. Wa Zuhri. Muhammad Muslim. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Qala kana Nabiya sallallahu alaihi wasallam idar tahala qabla an tazigha syams. أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى ظهر ثم ركب. Perhatikan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau sudah bersiap dengan kendaraannya untuk safar sebelum tergelincirnya matahari, sebelum datang waktu zuhur, maka beliau berangkat. Wa akhiru dhuhr ila waqti al-ashr, kemudian beliau akhirkan salat zuhurnya ke waktu asar, itu menjama' takhir. Thumma yajma'u bainahuma wa idza zaghat. Berbeda kalau persiapan safarnya belum selesai kecuali setelah tergelincirnya matahari, apa yang dilakukan? Salat zuhur thumma raqib, maka beliau salat zuhur terlebih dahulu baru beliau menaiki kendaraan itu berangkat untuk safarnya. Dan ini semuanya menunjukkan suhulah hadadin, mudahnya agama ini. Agama ini sangat mudah, sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Sampai dalam masalah sholat, dalam masalah sholat. Kalau kita ingin safar, kemudian belum masuk waktu sholat, nah kita berangkat. Berangkat dan sholat nanti bagaimana dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ima di waktu sebut, waktu duhur, di jama' dengan asar jama' takdim, atau diakhirkan sampai waktu asar di jama' takhir, semuanya bisa. Sebagaimana kalau sudah datang waktu maka kita segerakan sholat kemudian baru safar. Bab yang ke-16 sama, bab idza tahala ba'da ma zaqat asy-syams shalla dhuhra tsumma raqib. Bab jika seorang sudah siap di kendaraannya setelah Tasbih benarannya setelah tergelincir matahari salat zuhur. Maka beliau salat zuhur terlebih dahulu. Tsumma raqib. Baru beliau melakukan safar. Atau ia melakukan safarnya. Qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Fadl bin Fadalah an uqila ibn Shihab an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha syams akhra adh-dhuhr ila waqt al-ashr thumma nazal fajama bainahuma fa izaghat asy-syams qabla an yartahil shalat adh-dhuhr thumma raqib. Sama dengan sebelumnya, kata Anas bin Malik, Nabi jika sudah siap kendaraannya sebelum tergelincir matahari, maka beliau mengakhirkan zuhur ke waktu asar. Kemudian ketika datang waktu asar, beliau turun dari kendaraannya dan menjama antara zuhur dengan asar. Jama akhir. Adapun kalau tergelincir matahari sebelum berangkat, maka beliau salat zuhur. Kemudian baru beliau berangkat. Berangkat maka safarnya. Ini dua bab dari kitab Tafsir Shalah. Sekali lagi menunjukkan mudahnya agama. Dan semakin kita mendalami agama kita, pelajari tuntunan Nabi SAW, semakin kita melihat bagaimana indahnya ajaran Islam dan bagaimana mudahnya ajaran Islam. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih min Malisatu Sahihain. Kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman, bab yang ke-38, Al-Iman bi Na'imil Qabr wa Adabi. Beriman dengan adanya nikmat kubur dan adab kubur. Ini merupakan akidah kaum muslimin. Wajib bagi kita beriman dengan adanya alam kubur dan adanya nikmat kubur dan adab kubur. Setelah beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, begitu pula An-Nasa'i, beliau menyebutkan hadis yang lainnya yang dikutip Imam Nasa'i rahimallahu ta'ala. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimallahu ta'ala akhbarana Ubaidullah ibn Sa'id qala haddatsana Mu'adz ibn Hisham قال حدثني أبي عن قتادة عن قسام بن زهير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا حضر المؤمن أتته ملائكة رحمة بهريرة بيضاء فيقولون أخرجي راضية مرضية مرضيا أنت ila rauhillahi wa raihan wa rabbin ghair ghadban fatakhruju ka atyab rihil misk hatta innahu layunawiluhu ba'dhum ba'dhan hatta yatuna bihi bab as-sama' fayaqulun ma atyab hadhihi riha allati ja'atkum min al-ard fayatuna bihi arwahal mu'minin falahum ashaddu farahan bih min ahadikum bighaibihi yaqdumu alaih. Faisalunahu mada fa'ala fulan, mada fa'ala fulan. Fayaqulun da'uh, fa'innau kana fi ghammi dunya. Fa'idha qal, ama atakum? Qalu duhiba bihi ila ummihi al-hawiyya. Wa'innal kafir idah tadara atatum malaikatul adab bimishin. فيقولون اخرج ساخطة مسخوطة مسخوطا عليك الى ادب الله الى ادب الله عز وجل فتخرج كأنت نريح كأنت نريح جيفة حتى يأتون بباب الارض فيقولون ما انت نهدها حتى يأتون بارواح الكفار Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun sahih wa qad rawahu Hammam ibn Yahya an Qatadah Nabil Jauza Aus ibn Abdullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi Tuhfatul Asyraf wa Hisham bin Abi Abdullah Bistuwa'i arja min Hammam ayutabar Hammam syahada wallahu alam. Waqad dzakar Nabi Hatim hadits Hammam fil Ilal faqal an abihi inna yuta Hisham asbah lianna Hisyaman ahfad waqad taba Hisyaman al-Qasim ibn Fadl intaha bil makna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hadara al-mu'min, jika seorang mukmin telah datang waktu kematiannya, atatu malaikatu rahmah bi hariratin bayda, maka malaikat rahmat mendatanginya dengan membawa hariratin bayda, kain sutra putih, sebagian jasadnya dikafani dengan kafan, dan yang paling afdol itu kafan abyad, kain putih, maka ruhnya juga kata Nabi bi hariratin bayda, malaikat rahmat membawa hariratin bayda, kain sutra putih untuk ruh jasad lu seorang mukmin. Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan, ukhruji radiyatan mardiyan ank ila rauhillah wa raihanin wa rabbin ghair ghabban, keluarlah wahai jiwa mukmin radiyatan mardiyan ank dengan keadaan ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang Allah berikan dan siapkan untuknya, mardiyan ank dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, radiyan mardi'anka ila rauhillah, mendapatkan rauh Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa raihan dan rizq Allah subhanahu wa ta'ala, wa rabbin ghair ghabban, dan rabb Allah subhanahu wa dengan tidak murka terhadapnya, bahkan ridha terhadapnya. Fatakhruju ka athyabi rihil misk, maka jiwa seorang mukmin, ruh seorang mukmin keluar dari tubuhnya dalam keadaan athyab rihil misk, seperti minyak kasturi yang paling wangi. Rohnya sangat wangi sekali. Ini perkara ghaibiyah yang wajib kita imani karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkannya. Hatta innahu la yunawiluhu ba'dhum ba'dha, sampai pada malaikat tersebut yunawilu ba'dhum ba'dha, saling memberikan, kita mengoper satu dengan yang lainnya, ruh mukmin tersebut yang sangat wangi. Hatta yatu nabi babas sama, sampai diangkat ke langit, ketika sampai di pintu langit, fayakulun, maka malaikat yang di langit mengatakan, ma atyab hadhihi riha allati ja'at min al-ard, betapa wanginya yang datang ini dari bumi, betapa wanginya yang datang dari bumi ini, itu terus orang mukmin. Fayatu nabihi arwahal mu'mini, maka para malaikat membawa ruh mukmin tersebut ila maqar arwahil mu'minin, ke tempat arwah-arwah kaum mu'minin yang datang sebelumnya. Yang mana arwah kaum mu'minin tempatnya fi'iliyin, di'iliyin. Falahum asyaddu farahan bi min ahadikum bi ghaibihi yaqdumu alaih. Dan arwah kaum mu'minin yang telah mendahuluinya, ketika datang ruh seorang mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahum asyaddu farahan bih, mereka sangat berbahagia, bahkan lebih bahagia daripada kedatangan keluarganya ketika datang dari safarnya yang jauh atau yang lama. Kita bisa menggambarkan, kita punya putra sedang safar jauh dalam waktu yang lama, kemudian datang, tentunya kita sangat bahagia sekali ketika bisa berjumpa dengan keluarga yang lama tidak berjumpa tersebut. Terlebih putra kita yang sudah lama kita berjumpa. Begitu katanya, arwah kaum mukminin itu sangat berbahagia, lebih bahagia daripada tadi yang disebutkan, ketika datang kepadanya ruh seorang mukmin, ruh seorang mukmin. Fais'alunahu madza fa'ala fulan wa madza fa'ala fulan, dan mereka langsung bertanya kepada ruh mukmin yang baru datang ini, apa yang lakukan fulan, apa yang lakukan fulan. Fayaqulun, dan sebagian mereka mengatakan, da'u fa'inau kana fi ghummi dunya, Sebagian mengatakan kepada yang lainnya, arwah mukmin kepada yang lainnya, katanya biarkan dia. Dia baru saja katanya fi ghammi dunia, baru selesai dari gham dunia, dari taab, lelah dan capeknya dunia. Biarkan dia terlebih dahulu. Fa idza qala, dan ketika mukmin tadi menjawab pertanyaan mada fulan, mada fa'ala fulan? Katanya ama atakum? Sebagai riwayat kata qad mat, ama atakum? Yang kalian tanyakan dia sudah meninggal. Sudah meninggal sebelumku. Tidakkah dia sudah datang kepadamu, kepada kalian? Jadi roh mu'min ini ditanya tentang keadaan sipulan-sipulan. Apa yang dia lakukan? Maka kata yang baru datang ini katanya dia sudah meninggal sebelumku. Tidakkah dia sudah datang kepada kalian? Maka qalu ar-rahman mengatakan duhiba bihi ila ummi hawiyah. Katanya sipulan-sipulan tadi dibawa katanya ke ummil hawiyah. Ke tempatnya itu neraka hawiyah. Ini sipulan orang fajir, orang kafir. Tidak datang kemari. Tidak datang ke tempat ruhnya orang-orang mukmin. Karena ruh kafir itu ditolak. Tidak dibukakan untuknya pintu langit. Wa innal kafidah tadarahu atathu malaikatul adab bimishin. Berbeda dengan keadaan orang kafir. Orang kafir ketika datang kepadanya kematian, maka malaikat adab yang datang kepadanya. Kalau mukmin meninggal, yang datangnya malaikatul rahmah. Malaikat rahmah. Kalau orang kafir meninggal, yang datangnya malaikat adab bimishin. Bimishin itu kain yang kasar. Bisa terbuat dari kulit. Fayaqulun, dan malaikat tersebut berkata kepada ruh yang hendak dicabut tersebut, ukhruji sakhitatan mashutatan alaik ila adabilahi azza wajalla. Keluarlah wahai jiwa sakhitatan mashutan alaik, dalam keadaan murka dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah menuju adab Allah Subhanahu wa taala. Fatakhruj ka anta nirihi jifah, maka keluarlah ruh orang kafir tersebut dalam keadaan antan dihijifah, seperti seburuk-buruknya, sebusuk-busuknya bau bangkai. Ini keadaan orang kafir. Dan sekali lagi ini wajib kita imani. Ini berkaitan dengan masalah ghaibiyah yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ruh mukmin itu sangat wangi sekali. Lebih wangi atau sewangi-wanginya minyak kasturi, al-misk. Adapun ruh kafir itu sangat busuk sekali baunya. Sebusuk-busuknya bau bangkai. Hatta yatuna bihi babal ard fayaqulun ma antan hadhihi. Sampai datang ke pintu bumi dan malaikat mengatakan ma antan hadhihi. Betapa busuknya bau ini. Hatta yatuna bi arwah kufa. Maka dia disatukan dengan ruh orang kafir. Menunjukkan bahwasanya ruh mukmin akan disatukan bersama arwah kaum mukminin fi'liyin, sebagian ruh kafir disatukan arwah orang kafir di sijin. Sebagai dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dan sini menunjukkan setelah kehidupan dunia itu ada kehidupan kubur, kehidupan kubur. Dan nanti pada hari kiamat akan berpindah ke kehidupan akhirat. Yang nanti tempat akhirnya imal jannah, sorga, wa iman nar, dan iman neraka. Wa nasallahu ta'ala assalam. Semua Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan ke semua dari kejelekan dunia, dan juga kejelekan kubur, dan juga kejelekan adab akhirat. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.